Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah channel video pertama ya di channel ini yang insya Allah akan fokus membahas nahwu dan akan insya Allah juga upload setiap hari ya. Jadi di video perdana ini akan saya mulai dengan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah Lilughah Al-Arabiyah ya. Ini dijelaskan di sini menjelaskan seputar nahwu dan pengambilannya dari matan alfiyah ya, yang sudah sangat populer, kita semua sudah tahu, dan juga ringkasan dari Ibnu Hisham, Ibnu Aqil, dan Al-Asmuni. Kitab ini ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi ya. Ini adalah ulama Mesir ya, ulama Mesir, dan juga mudir atau kepala di satu madrasah di sana ya. Ini untuk menyingkat waktu, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga permulaan ini bisa istiqomah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorful himam nahwa rabbil umam sabilun najahi wasirul falah. Jadi mengarahkan tujuan atau kesemangatan kita arahkan ke Tuhan dari seluruh ummah. Tuhan dari seluruh umat adalah jalan kebahagiaan dan rahasia kebahagiaan ya. Najah ini ya, dan falah juga bisa diartikan sama, walaupun najah juga bisa diartikan dengan keselamatan, jalan keselamatan dan rahasia kebahagiaan. Nahmadukallahumma antal fa'ilul muhtar likulli maf'ul minal kainat wal athar. Aku memuji kepada engkau wahai Allah, engkau adalah zat yang maha melakukan dan maha memilih apapun. Jadi melakukan tanpa paksaan, melakukan untuk setiap makhluk-makhluk yang engkau ciptakan. Jadi penulis itu biasanya dalam pendahuluannya menggunakan bara'atul istihlal ya. Bara'atul istihlal itu istilah balaghah. Bara'atul istihlal adalah menggunakan kata yang khusus dimiliki oleh satu fan ya, fan atau satu disiplin ilmu. Di sini kan ada kata al-fa'il ya. Fa'il ini kita tahu ciri khas dari ilmu nahwu, ada juga maf'ul. Nanti kita juga akan menemukan kalimat-kalimat itu. Ini namanya bara'atul istihlal ya. Minal ka'inati wal athar, ini maknanya sama. Makhluk ya. Wa nasyuruka ala mazidini amik wa mudha'afi judik wa karomik. Dan aku bersyukur kepada engkau atas tambahan nikmat yang kau berikan dan kelipatan-kelipatan kedermawan engkau, kedermawanan engkau. Judik wa karomik ini ya kedermawanan ya. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin masdaril fadhail. Dan aku bersolawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad yang menjadi sumber semua keutamaan. Ini ada kata masdar di sini juga apa? Khas ya, khas dalam ilmu nahwu. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nahahum minal awakhiri wal awail. Dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu orang-orang yang ada di masa yang akan datang, masa akhir dan masa dahulu, orang-orang di zaman dahulu. Wa ba'du. Fa hadza kitabul qawaidil asasiyah lilughah al-arabiyah. Setelah itu, setelah semua itu, hamdalah, sholawat, bismillah dan lain-lain, ini adalah kitab yang bernama qawaid al-asasiyah. Qawaid itu ya kaedah ya. Asasiyah itu dasar. Jadi kaedah dasar bahasa Arab ya. Nahautu fihi tartibal alfiyah li'annaha indaka fatil ummati indaka fatil ulama'i mardiyah. Aku tulis kitab ini sesuai dengan urutan bab kitab alfiyah, karena alfiyah itu adalah kitab yang disukai oleh oleh semua ulama. Wasarrohtu fi asfarin nahwi an-nadhar. Dan juga aku jelaskan penjelasan-penjelasan itu di bawah garis ya. Jadi di catatan kaki itu nanti dalam kitab ini banyak sekali penjelasan-penjelasan. Wajitu biha bil mubtada'i wal khobar. Dan aku mulai dengan mubtada khobar ya. Wa jama'tu fihi lataif wa tasrih wa tu hafal asmuni wa tahqiqati subban wa nutafal khuduri wa dako ikor rodi wa badai al mugni. Dan ini referensi ya, referensi atau kitab sumber dari semua kitab ini, kitab Tasrih, Asmuni, Soban, Hudori, dan Rodi. Rodi ini penulis ya, dan Mugni. Mugni ini tulisan dari Ibnu Hisham ya. Jadi Lataif itu ya rahasia, Tuhaf itu apa ya, bekal atau hadiah, Tahqiq itu ya apa, ketelitian, Nutaf, Dakoik itu juga sama ya. Ini balagoh ini. Wa ma hadza kullihi jamaa ila wazaratil madah suhulatil ma'khad. Jadi berbagai referensi yang beliau sebutkan di sini, beliau berusaha untuk menjadikan kitab ini mudah ya, mudah difahami dan mengenakan ya, tematik ya. Jadi tidak seperti kitab-kitab kuno, tidak seperti kitab-kitab dahulu yang seakan-akan titik saja tidak ada. Jadi di dalam kitab ini akan kita akan menemukan penjelasan nahwu yang sangat mudah difahami. Wa ila jawdati tartib diqqatil ibarah wa dzarfil isyarah. Ini sama semua ya maknanya. Maksudnya sama semua, bukan perkataannya sama tapi maksudnya sama. Jadi memahami kitab itu ya terkadang tidak harus tahu satu kata, makna dari satu kata. Yang penting maksudnya kita paham. Dan urutannya juga diusahakan oleh penulis urutan yang terbaik, juga pemilihan kata. Wa ila kasrati tamrinat husnil ikhtiar liyantafi abihil mubtadiun. Dan di dalam kitab ini nanti juga akan ada beberapa latihan ya. Jadi seperti kalau dalam kitab sejarah itu seperti Nurul Yakin, Khulasah Nurul Yakin. Jadi ada penjelasan, nanti ada pertanyaan setelahnya. Hal ini dilakukan karena agar ya, agar pelajar nahwu yang masih pemula mubtadi itu bisa mengambil manfaat dengan itu. Walastagni anhul muntahun, dan juga pelajar nahwu yang sudah tingkat atas ya. Jadi mubtadiun itu pemula, kalau muntahun sudah pro ya, sudah pro. Muntahun juga masih membutuhkan kitab ini, dan mubtadiun ini mengambil manfaat dari kitab ini. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyan fa'abihi tulab wa yaj'alahu indahu zulfa wa husna ma'ab. Aku memohon kepada Allah agar Allah memberi kemanfaatan dengan kitab ini, memberi kemanfaatan ke para pelajar, dan Allah menjadikan kitab ini kelak mendekatkan penulisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat terbaik ya, tempat terbaik ya nanti di akhirat ya. Pendahuluan ini ditulis di Mesir tanggal 18 Ramadan tahun ini ya, tahun 1353. Ini sudah berapa tahun yang lalu ini. Penulisnya bernama Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ini sekian dulu ya pendahuluan. Di video setelahnya kita akan masuk ke tamhid ini. Semoga bermanfaat.